Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang sekarang kita masuk pada pembahasan surat yang diqadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jagad. Oh, Lombok hujan deras. Mudah-mudahan kagak banjir ya. Ih, Kalimantan yang segitu hutannya banyak banjir, Lombok mudah-mudahan kagak. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ah, soal yang kemarin tentang falauqa sada maudian ala marhalatin biniyatin alla yukim dengan ayyukim. Ternyata yang benar tuh alla yukim, tapi nanti di akhir kita beresin itu ya. Jadi nanti kita koreksi nanti di akhir. Kita lanjutin dulu apa yang kita baca dari sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Amma al-maqdiyatu fa in fatat fil hadari wa qadaha fis safari wajaba 'alaihi al-itmam. Amma al-maqdiyah, sedangkan salat yang diqadha, salat yang tertinggal, fa in fatat, kalau dia tertinggal, fil hadari, dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan hadar begitu ya, wa qadaha, lalu dia qadanya fi safar, jadi sebelum safar di rumah masih dalam keadaan mukim, ada salat yang tertinggal, lalu ketika dia safar dia ingin mengqada beberapa salat yang tertinggal ketika dia dalam keadaan mukim itu. Wa qadaha fi safari, dan dia mengqadanya dalam keadaan safar, wajaba alaihil itmam, dia wajib mengerjakannya secara sempurna, tidak dikosor dua rakaat. Jadi tidak dikosor dua rakaat walaupun dia mengerjakannya di waktu safar, tapi karena ini qadanya untuk salat yang di waktu hadar, maka dia harus kerjakan secara sempurna. Li'adnaha, kenapa harus sempurna, tidak boleh dikosor dua rakaat? Li'adnaha, karena sholat-sholat yang tertinggal itu tarattabat. Tarattabat itu telah wajib fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Tarattabat wajib, sudah dapat kewajiban tersebut sebelumnya, fi zimmatihi, dalam tanggungan dirinya, arba'an, itu empat rakaat. Karena emang qadha ya, qadha itu kan mengganti apa yang digantikan. Karena yang digantikan emang 4 rakaat ya, maka qadhanya juga 4 rakaat. Sama seperti kalaupun dia tertinggalnya dua rakaat. Nanti ada pembahasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan, Pak Ustaz Afif. Alhamdulillah tidak banjir. Amin. Mudah-mudahan enggak ada yang sakit, mudah-mudahan enggak ada yang hilang, mudah-mudahan enggak ada yang terkena musibah longsor. Wadda'a Ibnul Munzir, kemudian Ibnu Jiri tetap 4 rakaat. Jadi yang tertinggal 4 maka diqadanya juga 4 rakaat walaupun dia dalam keadaan safar. Wadda'a Ibnul Munzir, kemudian Imam Ibnul Munzir. Imam Ibnul Munzir ini ulama Syafi'iyah. Salah satu yang masyhur dari Imam Ibnul Munzir ini, beliau punya kitab namanya Al-Ijma'. Al-Ijma' gitu. Jadi punya kitab, saya mana tuh kitabnya tuh, ada tuh kitab Imam Ibnul Munzir isinya ijma'. Jadi setiap masalah fikih ada ijma'nya, ijma' taharah, sholat dan seterusnya. Wadda' Ibnul Munzir, dan Imam Ibnul Munzir mengklaim, idda'atu klaim gitu ya. Mengaku atau apa yang paling enak. Iya. Mengatakan wal imamu Ahmad, dan juga Imam Ahmad, al-ijma' sudah menjadi kesepakatan ala dharik. Jadi sepakat seluruh ulama sejagat. Wah, suaranya seret. Emang ini apa namanya? Nggak tahu ya, belakangan ini lagi apa namanya? Udah 2 hari ini apa kalau bahasa orang ini, pilek gitu. Wa qala al-Muzani, akan tetapi Imam al-Muzani, lawa lahu qasruha, orang yang safar kemudian dia mengqada salatnya, itu dia boleh mengqasar gitu ya. Jadi ada ijma, kesepakatan seluruh umat dari Imam Ibnu al-Munzir dan juga Imam Ahmad, bahwa orang yang tertinggal salatnya walaupun dia mengqadanya di ketika safar, dia tetap wajib 4 rakaat. Akan tetapi qala al-Muzani, Imam al-Muzani mengatakan walahu qasruha, orang yang musafir boleh mengqasar salat yang qada tadi. Dia waktu di rumah pernah enggak salat zuhur 4 rakaat, pernah enggak salat maghrib, pernah enggak salat asar. Nah, sholat-sholat yang 4 rakaat itu ketika diqada dalam keadaan safar gitu ya. Ya mungkin karena dia musafir akhirnya jadi nganggur enggak ngapa-ngapain. Karena nganggur enggak ngapa-ngapain, dia berada di masjid, ya diqadalah sholat-sholat yang ketinggalan. Nah, di antara sholat-sholat tersebut ada yang 4 rakaat. Nah, maka kata Imam Al-Muzani boleh dia itu mengerjakan 4 rakaat di qasar. Wa hakal mawardi wajhan. Kemudian Imam Al-Mawardi, berarti ini dalam Al-Hawi Al-Kabir, menceritakan wajahan satu pendapat mislah yang sama seperti pendapatnya Imam Al-Muzani. Bahwasanya boleh sholat di qasar. Jadi 2 rakaat sholat qasar itu boleh dikerjakan bagi orang yang musafir. Walaupun itu sholat qada, sholat qadanya ketika sholat qada untuk sholat yang tertinggal di waktu hadar. Li'anna al-aitibar, karena yang menjadi standar, yang jadi patokan biwaqtil qada, yaitu yang jadi patokan itu dengan waktu qadanya. Jadi bukan bagaimana sholat itu tertinggal, tapi standarnya itu yang ngerjainnya di waktu kapan. Kalau dia ngerjainnya di waktu hadar, ya sempurna 4 rakaat. Tapi kalau dia ngerjainnya di waktu safar, ya dia dapat keringanan 2 rakaat karena dia musafir. Karena al-i'tibar biwaqtil qada, karena yang jadi standar itu adalah pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, pelaksanaan qadanya, pelaksanaan qada di waktu safar, ya maka salatnya boleh 2 rakaat. Kama law taraka salatan fi siha, sebagaimana ini kita kasih contoh bahwa yang jadi standar itu waktu pelaksanaan, yaitu waktu ngerjain qadanya, bukan kapan dia meninggalin sholatnya. Kama lautaroka, sebagaimana juga ini jadi bukti. Lautaroka sholatan, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat. Fisihati, dalam keadaan sehat. Lahu qodohuha, lalu dia kemudian boleh mengerjakan qodohnya. Artinya dia ketinggalan. Waktu sehat dia ketinggalan sholat. Lahu qodohuha, kemudian dia qodoh itu sholat yang tertinggal di waktu sehat. Fil maradi, di waktu dia sakit. Waktu sehat dia ninggalin sholat, kemudian pas sakit dia mau qodoh. Fawalahu qodohuha fil maradi qaidan, maka dia boleh mengerjakan qodoh sholat tersebut ketika dalam keadaan sakit qaidan, dengan duduk. Dulu ninggalin sholatnya sehat, kalau sehat kan nggak duduk, berdiri, tapi kemudian pas mau kerjain mau qodoh dia lagi sakit, maka kan dia boleh, lagi sakit nggak bisa berdiri sholatnya duduk gitu. Jadi yang jadi standar itu adalah ngerjainnya di waktu ngerjain. Wal qa'iluna bil madhab, akan tetapi ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapatnya madhab itu sesuai dengan apa yang ketinggalan. Jadi kalau ketinggalan di waktu hadar, maka dia kerjainnya di waktu safar, tetap 4 rakaat. Wal qa'iluna bil madhab, sedangkan ulama yang mengatakan pendapatnya pendapat madhab, yaitu tetap 4 rakaat. Farwaku, mereka membedakan bi annal marada, bahwasanya sakit itu halata darurah, sakit itu adalah keadaan darurat. Fayuhtamal fihi ma la yuhtamal fi safari li anna rukhsah, li annahu rukhsatun. Ini saya agak bingung nih artinya, fayuhtamal fihi ma la yuhtamal fi safari gitu. Yuhtamal, maka kemungkinan ada dalam hal tersebut. Dalam hi-nya nih bingung kemana nih. Ma la yuhtamal fis safari. Fa yuhtamal fil maradhi, mungkin ma la yuhtamal fis safar. Jadi maksudnya pokoknya dibedain antara marid sakit dengan safar. Sakit itu darurat. Sesuatu yang darurat itu kemungkinan terjadinya ya kapan aja begitu. Sedangkan safar, kemungkinan terjadinya sakit itu tidak ada, karena orang safar itu pasti sehat begitu. Maka li'annahu rukhsah, jadi dia tidak bisa bersatu. Safar dengan sakit itu tidak bisa disatukan. Karena maksudnya tidak bisa dijadikan dalil orang kalau safar sakit, kalau sehat kemudian dia sakit, dia qodohnya boleh dalam keadaan duduk. Kan tadi dibilang begitu. Orang ninggalin sholat di waktu sehat, kemudian dia qodohnya waktu sakit. Dia boleh sholatnya duduk, walaupun dia ninggalinnya waktu sehat yang dia bisa berdiri. Maka begitu juga kalau orang safar, ninggalin sholatnya di waktu mukim, kemudian dia qodohnya waktu safar, maka dia boleh sholat dua rakaat karena dia lagi safar. Nah, ini dibantah oleh ulama yang mengatakan, enggak dong. Ulama-ulama yang berpendapat-pendapat mazhab bahwa sholat yang tertinggal di waktu mukim, kemudian dia qada di waktu safar, dia tetap harus sholatnya 4 rakaat. Sedangkan alasan sakit, sakit dengan safar itu berbeda. Sakit itu keadaan darurat, safar itu rukhsah gitu. Nah, tinggal kalimat ini ya nih. Fa yuhtamal fihi ma la yuhtamal fi safar gitu. Maka yuhtamal fihi ma la yuhtamal fi safar. Jadi intinya orang yang sakit dengan safar itu berbeda. Sakit itu darurat, sedangkan safar itu rukhsah gitu. Jadi safar itu rukhsah, sakit itu darurat. Ala tara, bukankah engkau lihat, annahu law syara'a fi sholati qa'ima, ketika ada orang yang sholat dalam keadaan berdiri, summa tara'al marad, kemudian datang sakitnya, lahu ayyaqud, dia boleh duduk ketika itu. Jadi lagi sholat, berdiri sehat, tapi kemudian tiba-tiba sakitnya datang, rematiknya datang, atau apa nih kalau bahasanya sakit tulang belakang itu HNP-nya datang, tiba-tiba sakit, dia boleh duduk, sholatnya duduk, kan begitu seketika itu. Karena memang sakit keadaan darurat, berbeda dengan safar. Safar itu rukhsah gitu. Safar itu rukhsah, bukan keadaan bukan keadaan darurat. Maka menyamakan pelaksanaan sholat di waktu sakit itu berbeda dengan pelaksanaan sholat di waktu safar gitu. Walau syara'a fi sholati fil hadri, kalau seandainya ada orang yang melaksanakan sholat fil hadr dalam keadaan mukim, artinya ngerjain sholatnya belum safar, summa safarat. Ini ada taknya nih Fib nih. Di ini ada taknya enggak? Summa safarat bihi safinah. Kemudian dia melakukan perjalanan dengan kapal. Lam yakun lahu ayaqsir. Dia tidak boleh. Naam, safarat berarti safarat nih fa'ilnya as-safinah. Gitu. Jadi ketika dia melakukan sholat ada taknya, berarti taknya itu untuk safina. Dia masuk ke dalam kapal, sedangkan kapal itu masih di watonnya mungkin, karena dia tinggal di waton di pelabuhan. Lalu ketika dia masuk kapal, datang waktu sholat, dia sholat. Nah karena dia itu lagi di kapal dan kapalnya belum jalan gitu ya, kapalnya belum jalan, masih di pelabuhan. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Karena dia takbiratul ihramnya dalam keadaan hadar, maka dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Walaupun baru lewat 1 rakaat itu statusnya sudah safar, karena dia sudah meninggalkan watonnya begitu. Karena dia sudah melakukan sholat dalam keadaan hadar. Dan kaidahnya dalam kaidah kebanyakan ulama Syafi'i, idza tama'at fihi al-hadar wal muqim faqul liba halatul hadar, kan gitu. Kalau ada satu masalah yang berkumpul di dalamnya ada dua keadaan, keadaan safar dan keadaan mukim, maka yang dimenangkan adalah keadaan mukimnya begitu. Itu sebahagian kaidah sebahagian ulama yang mengatakan demikian. Lalu syara'a fi sholati fil hadri, kalau dia mengerjakan sholat fil hadri dalam keadaan mukim, thumma safarat bihi safinah, kemudian dia berjalan, kemudian kapal perahunya berjalan sampai keluar dari waton dan dia jadi musafir, lam yakun lahu ayaksir, dia tidak boleh untuk mengkosornya begitu. Wa in fatat isnibe, kemudian kondisinya dibalik, kalau seandainya tadi yang ditinggal waktu hadar, waktu mungkin ngerjainnya ketika safar. Nah sekarang wa in fatat, ketika itu sholat tertinggal fi safari dalam keadaan safar, qadaha fi safari, kemudian dia qada di waktu safar, au fil hadri atau fil hadar atau dalam keadaan mukim, fahal yaksiruha, apakah dia boleh mengkosornya gitu, ketinggalannya di waktu safar. Nah kemudian dia mau qada nih, qadanya di waktu safar juga atau di waktu hadar. Apakah kalau di waktu safar ya 2 rakaat juga ya kayaknya. Tapi kalau di waktu hadar gimana nih kita ngerjainnya? Kita mengqadha salat yang waktu di safar. Fihi aqwal. Dalam hal ini ada banyak pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adharuha, yang paling nyata, maksudnya yang paling dekat dengan kaidah mazhab, in qadhaha fi safari, kalau dia salat qadanya. Wah, di buku saya enggak ada titiknya nih, in qosoha. In qadaha fi safari, kalau dia mengqada salatnya di waktu safar qasar, maka dia boleh mengqasar. Wa in takhallalat iqamatuhu, walaupun terjadi di dalamnya iqamah. Takhallalat itu apa? Menyela. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika lagi ngerjain qada, pesawatnya nyampe di kampungnya, lagi ngerjain qada, perahunya nyampe di kampungnya. Lagi ngerjain qada, ternyata kendaraannya sudah nyampe di rumahnya gitu. Itu namanya wa in takhallalat, walaupun kemudian masuk di tengah-tengah sholat iqamah, status iqamahnya. Dia lagi safar nih. Kemudian dia ingat, tadi sudah sholat yang belum dikerjain. Akhirnya dia sholat lah. Katakanlah sholatnya sholat isya gitu. Dia bangun-bangun, udah subuh. Subuh dia kerjain, habis sholat subuh dia ngerjain sholat sholat isya yang tadi ketinggalan. Allahu Akbar. Baru dua apa namanya, baru satu rokaat, perahunya nyampe di kampungnya. Nah, gitu. Walaupun di tengah-tengah sholat takhallalat itu terjadi status iqamah, dia tetap sholatnya boleh dikosor. Gitu. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa in qadaha, dan kalau dia mengqadanya di waqfil hadri ketika mukim, atamma, maka dia kerjakannya secara sempurna. Hadza masahahu Rafi'i wa Nawawi. Inilah yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Oh, kalau dari sahih nama Imam Rafi'i, Imam Nawawi udah beres nih masalah. Jadi perkaul ada banyak pendapat, ada banyak kaul Imam Asy-Syafi'i, tapi yang paling azhar di antara qaulnya Imam Asy-Syafi'i ya, masalah dalam masalah ini, bahwa kalau dia qadanya waktu safar, ini untuk sholat yang ketinggalan di safar. Kalau dia qada di waktu safar, maka dia kerjainnya ketika safar 2 rakaat. Tapi kalau dia ngerjainnya di waktu hadar, di waktu mukim, dia kerjainnya sempurna 4 rakaat. Hadza masahahu Rafi'i wa Nawawi. Inilah yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Wa sahaha Ibnu Rifa', akan tetapi Imam Ibnu Rifa' mensahihkan al-itmamu mutlaqan. Imam Ar-Rafi'i mensahihkan al-itmam, yaitu dikodoknya secara sempurna mutlaqan. Mutlaqan itu baik dalam keadaan hadur atau dalam keadaan safar. Jadi dua-duanya sama. Walau syakka, kalau seandainya dia ragu, hal fatat fil hadri au fis safari, apakah sholat yang ketinggalan itu tadi ketinggalan di waktu hadar atau ketinggalan di waktu safar ya, seperti sholat asar misalnya gitu ya, zohor dia masih di rumah kan gitu, karena masih di rumah kan dia nggak bisa jama, dia cuman sholat zohor aja, dia berangkatnya habis zohor gitu ya, katakanlah berangkat jam 2 gitu, nyampe pelabuhan masih kampungnya, waktu asar datang gitu, tapi kapal lagi jalan, dia bingung tuh tadi asar nggak sholat, asar tadi tuh gue ninggalinnya di waktu hadar apa gue udah jadi musafir ya kan gitu, soalnya pesawatnya atau kapalnya tuh lagi jalan. Dia bingung, tadi waktu asar datang gue tuh masih mukim apa udah musafir. Nah, dia ragu nih. Walau syakka, kalau seandainya dia ragu, hal fatat, apakah sholat tersebut tertinggal fil hadri dalam keadaan mukim au fis safari, atau dia dalam keadaan safar, lam yaksir, maka ketika nanti qada dia tidak boleh mengqasar. Karena ragu-ragu tadi, karena keraguan-raguan tidak bisa menghalangi keyakinan yang pasti bahwa dia dalam keadaan mukim gitu ya. Status aslinya dia dalam keadaan mukim, sedangkan hadar atau apa status safar tu tarik, status yang datangnya belakangan, dan itu diragukan. Maka yang diragukan itu kita tidak lihat, kita kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu dalam keadaan hadar, berarti nanti qadanya itu secara sempurna. Alam yang serwa alam, ketahuilah anna syaratul qasri, bahwasanya syarat qasar itu ayyan wiyahu. Nah, tadi kan kalimatnya Syekh Abi Suja, mana tadi? Ayyan wiya al-qasr ma'al ihram. Nah, baru dijelasin, wa'alam anna syaratul qasri, bahwasanya syarat qasar itu ayyan wiyahu, dia harus berniat untuk mengqasar sholat. Li'anna al-asla, karena sholat itu aslinya al-itmam sempurna 4 rakaat. Fa'idha lam yanwi al-qasr, kalau dia tidak meniatkan untuk qasar, gitu. Fa'idha lam yanwi, mana ini Ustaz? Ustaz Abdul Rashid kemarin nanyain teks, nanti kita kita koreksi di akhir ya. Kemarin memang ada yang kekeliru. Fa idza lam yanwil qasr, kalau dia tidak berniat qasr, in aqada ihramuhu, takbiratul ihramnya sah. Maksudnya salatnya sah adal asli menurut hukum aslinya. Adanya 4 rakaat karena dia tidak niatin qasr. Jadi karena hukum aslinya sholat itu sudah sempurna 4 rakaat, maka ketika dia mau sholat qasar dia harus niat. Nah, ketika dia tidak niat, maka takbiratul ihramnya kembali ke asli hukum asli sholat, yaitu dalam keadaan dia sholatnya sempurna 4 rakaat. Wa yushtaratu an takuna al-qasru waqta tahrimi bis-salati kaniyatihi. Dan disyaratkan an takuna niyatul qasri, disyaratkan niat qasr itu waqta tahrim. Itu harus dilakukan ketika tahrim takbiratul ihram bis-salati, untuk salat kaniyatihi sebagaimana niatnya. Jadi ketika kita niatkan usolli fardhu dzuhri rakaat ini apa arba'ah, ketika niat itu ketika salat ketika niat itu Allah, dalam hatinya dia niat usolli fardhu dzuhri arba'an atau usolli fardhu dzuhri rakaat ini qasran gitu, usolli fardhu dzuhri rakaat ini muqassiran, usolli fardhu dzuhri rakaat ini qasran lillahi ta'ala. Nah, baru itu niatnya di niatnya dilakukan ketika takbiratul ihram kaniyatihi sebagaimana niat salatnya gitu. Wala yushtaratu dawamu dzikruha, dan tidak disyaratkan dawamu dzikruha, dawam itu terus-terusan menyebutkan niat sepanjang takbiratul ihram. Kemarin kita sudah singgung ya, niat itu kan yang penting istihdor al apa namanya, istihdor al-ma'ruf, menghadirkan niat ya sehadirnya aja ketika takbiratul ihram. Tidak disyaratkan sepanjang takbiratul ihram itu terus-terusan isinya niat. Maksudnya ketika mulut takbiratul ihram tidak disyaratkan hati dipenuhi dengan niat sepanjang takbiratul ihram. Cukup mendatangkan niat di sebahagian takbir itu sudah cukup. Jadi ketika Allahnya saja, ketika akbarnya saja, atau sepanjang Allahu Akbar, ya tentu itu yang paling bagus. Tapi sebahagian daripada takbir itu hatinya niat itu sudah cukup. Jadi tidak disyaratkan sepanjang takbir itu kemudian niat. Wala yushtaratu dawamu dzikruha, dan tidak disyaratkan untuk terus-terusan mengucapkan niat qasar lil masyaqqati, karena sebab sulit. Naam. Yushtaratul infikaku amma yukhaliful jazmi, amma yukhaliful jazma bin niyat. Disyaratkan al-infikak. Ketika niat tersebut, niat itu enggak disyaratkan untuk disebutkan sepanjang takbir, karena memang sulit. Bagi beberapa orang memang sulit. Naam, akan tetapi yushtaratul infikak, disyaratkan untuk terlepas. Niat qasarnya terlepas amma yukhaliful jazma, dengan sesuatu yang mencederai atau mengapa istilahnya. Yukhalif itu menyelisih al-jazm. Al-jazm itu yakin paten. Syarat niat itu harus yakin. Al-jazm bin niat, yukhaliful jazma bin niat. Jadi niatnya niat ketika takbiratul ihram, niat qasarnya tidak boleh di dalamnya ada sesuatu yang justru mengganggu keyakinan dia, dia qasar. Falau nawal qasra thumma nawal itmam. Ah gitu. Sebagaimana seandainya kalau dia niat qasar kemudian dia niat sempurna. Wa kadza law taraddada baina ayaksir aw yutim atam, begitu juga kalau dia ragu-ragu, taraddad yaksir aw yutim atamma, baina ayaksir aw yutim atamma. Jadi kalau dia ragu-ragu apakah dia mau qasar atau mau sempurna, atamma dia, maka salatnya harus sempurna 4 rakaat, karena taraddad dia ragu. Karena kalau dia ragu, maka keragu-raguan tidak bisa menghalangi hukum aslinya. Hukum aslinya 4 rakaat, dan mengqasar itu tarik sesuatu yang datang belakangan dan itu diragukan, maka kembali ke hukum asalnya dia sholat 4 rakaat. Walau syakka hal nawal qasra amla, kalau seandainya dia ragu ketika sholat, dia ragu tadi gua niat qasar apa niat sempurna ya, hal nawal qasra amla, apakah dia niat qasar atau tidak, lazimahul itmam, maka dia harus mengerjakannya salat secara sempurna. Wa in tadhakkara fil hali annahu nawal qasr li'annahu bitaraddud lazimal itmam. Wa in tadhakkara, kalau kemudian dia ingat seketika lagi salat, dia ragu, gua tadi niatnya salat 4 rakaat apa qasar 2 rakaat gitu. Wa in tadhakkara, kemudian dia ingat fil hali, ketika itu dia ingat annahu nawal qasr, bahwasanya dia berniat tadi gua niatnya qasar gitu. li'annahu bitaraddud, tapi karena awalnya sudah ada keraguan-raguan, lazimahul itmam, maka dia harus mengerjakannya secara sempurna. Kenapa? Ya tadi, at-taraddud, keraguan-raguan itu tidak membuat hukum aslinya menjadi gugur. Hukum asli menjadi berpindah menjadi hukum sekundari, menjadi hukum yang kedua, maksudnya hukum qasar begitu, hukum yang datang belakangan harus dengan jazm, keyakinan, dan dia tidak yakin. At-taraddud itu yukhaliful jazm, ragu-ragu atau bingung antara qasar dan soal, qasar dan sempurna itu adalah sesuatu yang mencederai atau menyelisih al-jazm, keyakinan pada niat. Padahal syarat niat itu al-jazm, kan begitu. Sebagaimana kemarin sholat berjamaah, orang kalau ragu apa dia niatnya berjamaah atau niat sendiri, maka kembali ke hukum asalnya, kan begitu. Dia sholat sendiri. Begitu juga dalam hal ini. Jadi syaratnya dia harus niat ketika takbiratul ihram. Dan ketika tahrim itu memang statusnya masih musafir. Wa'alam anna lilqasri arba'atu syurut. Wa'alam, ketahuilah bahwasanya qasar itu punya 4 syarat. Ini 4 syarat tambahan dari 4 syarat Syekh Abi Suja. Jadi sejatinya qasar sholat jadi punya 8 syarat. Nah, 8 syarat ini insya Allah kita lanjut di episode atau di pertemuan akan datang. Kita balik dulu nih, sebelum kita tutup, kita balik dulu. Afif, Pak Jagat, Ustaz Zulkifli, Pak Rafi'i, ke masalah yang maren. Masalah yang falau qasada maudian ala marhalatin. Ini kita lagi ngomongin jarak safar. Nah, gitu ya. Jarak safar tu masafatuhu 16 farsakhan. 16 farsakhan kan begitu. 16 farsakhan. Jadi kalimat Syekh Abi Sujanya wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Syarat yang kedua, jarak safarnya haruslah sampai 16 farsakh. Nah, kemudian di baris keberapa? Kalau di sini di baris ketiga. Falau qasada maudian. Ya. Falau qasada maudian. Kalau dia punya tujuan, tempat tertentu. Ala marhalatin. Kita atau saya kemarin mengartikannya marhala itu salah. Jadi marhala itu sebenarnya perjalanan 1 hari. Sedangkan jarak minimal safar dalam mazhab Syafi'i itu 2 marhala. 2 marhala itu ya 16 farsah, karena 1 marhala itu 8 farsah. Jadi marhala itu perjalanan 1 hari. Sedangkan safar itu jaraknya itu perjalanan 2 hari, marhala taini gitu. Jadi kemarin kita salah di sini. Kalau seandainya dia punya tujuan yang jaraknya itu cuma 1 marhala, 1 perjalanan sehari, perjalanan sehari gitu ya. Biniyatin, kemudian dia niat Allah yukim, benar tuh niatnya Allah yukim. Kemarin kita saya Allah yukimnya laknya suruh dihapus, padahal nggak benar. Yang benar tuh Allah yukim. Kalau dia punya tujuan dan tujuannya ternyata jaraknya cuma perjalanan sehari, marhala, 1 marhala gitu, biniyatin Allah yukim, walaupun dia niatnya tidak mukim, falaisa lahu ayyaksir, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya. La dhihaban, perginya enggak boleh, wala iyaban, pulangnya juga enggak boleh. Kenapa? Karena cuma 1 marhala, jarak minimal safar 2 marhala. Wa inna lahu masyaqqatu marhalataini, walaupun ketika di perjalanan 1 marhala itu dia mendapatkan kesulitan seperti 2 marhala, seperti perjalanan safar 16 farsa, tapi perjalanan cuma 8 farsa. Cuman dia rasanya beratnya minta ampun seberat perjalanan 16 farsa. La yusamma tawilan, karena ini cuma perjalanan marhala, 1 marhala, 1 hari, 8 farsa. La yusamma tawilan, maka tidak disebut sebagai perjalanan safar yang tawil, safar yang membolehkan orang qasar sholat. Jadi itu ya koreksinya ya. Jadi benar apa yang di teksnya Pak Jagat, Afif, semuanya ada laknya gitu ya. Jadi falau qasada maudian ala marhalatin. Jadi kemarin saya salah ngartiin di marhala. Marhala itu maksudnya 1 perjalanan sehari. Sedangkan jarak safar minimal itu perjalanan 2 hari. Makanya kalau dia melakukan perjalanan yang jaraknya cuma 1 hari, yaitu 8 farsah. 8 farsah itu ya kira-kira 40 km sekian dari sini sampai puncak lah kalau di Jakarta. Itu kan 40 km. Itu kan belum safar itu. Maka dia nggak boleh, walaupun niatnya nggak mukim, nginep di puncak, nginep di villa, itu kan niatnya nggak mukim. Walaupun niatnya nggak mukim, maka dia nggak boleh qasar sholat. Karena tidak disebut sebagai perjalanan tawil. Ada pesawat. Karena itu tidak disebut sebagai perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang itu ya dua marhalah begitu. Jadi apa namanya, ini benar, di la-nya yang kemarin dia dihapus ditulis lagi itu ala yukim gitu. Di sini ini jadi keliru karena di sini enggak ada la-nya sayang. La-nya harus saya tulis lagi gitu. Wallahu ta'ala, tapi selebihnya enggak ada masalah. Selebihnya kemarin kita sudah singgung bahwa memang ada perbedaan antara kifayatul akhyar dengan minhajut talibin Imam Nawawi dalam masalah niat iqamah lebih daripada tiga hari gitu ya. Imam Nawawi niat iqamah lebih dari tiga hari, ketika nyampe status safar langsung hilang. Tapi kata Ibn Taqiyuddin Halis di sini ya, ketika dalam masalah faro, jadi walaupun dia niat lebih dari empat hari, dia tetap boleh qasar sholat gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang wa'alam anna dil qasri arba'atu syurutin, ketahuilah bahwasanya qasar itu ada empat syarat. Jadi dia nambah empat syarat setelah empat syarat dari Syekh Abi Syuja. Jadi Abi Syuja mengatakan syaratnya pertama safarnya bukan maksiat, jaraknya dua marhala. Yang ketiga dia harus mengerjakan sholat rubaiyahnya di waktunya, bukan di qadha. Kemudian yang keempat, niatnya ketika takbiratul ihram, empat syaratnya. Lalu ditambahin lagi nih, nama Imam Taqiyuddin Halis ini ditambahin ada empat lagi. Insyaallah di pertemuan esok hari. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan, bagi para kiai. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penjelasan atau penerjemahan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi sebagaimana masalah yang sebelumnya. Jadi saya sangat senang sekali mendapat koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian dari teman-teman yang mengikuti sebelumnya gitu ya. Ustaz Abdul Rashid itu nggak ada nih yang kemarin mengkoreksi itu. Beliau yang kemarin bertanya tentang al-ikna. Itu ya Ustaz Abdul Rashid, mudah-mudahan kalau nggak hadir sini bisa ngikutin rekamannya. Biar saya nggak dosa-dosa amat begitu. Ngejelasin yang salah kan dosa. Ngejelasin yang salah dosa. Kalau yang kemarin nanya kagak hadir kan jadi jadi dosanya jadi terus-terusan. Ya mudah-mudahan Ustaz Abdul Rashid yang kemarin koreksi bisa melihat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.